Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Karena memang dengan memujinya, maka segala nikmat yang diberikan kepada kita akan ditambah atau minimal dipertahankan. Juga kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia yang telah membawa kepada kita syariat Allah, sehingga kita tahu mana halal, mana haram. Kita jadi tahu mana yang diinginkan dan diperintahkan serta dilarang oleh sang pencipta Allah. Dan juga kita diperintahkan oleh sang pencipta untuk mengucapkan salam hormat kepada manusia terbaik ini, maka sangat wajar kalau kita selalu membacakan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasa, kita melanjutkan bahasan dosa-dosa besar dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkahi dosa besar ke-26. Setelah membahas pada pertemuan yang lalu 25 masalah bunuh diri, dan sekarang kita masuk kepada hakim yang jahat. Tentu di sini hakim punya berdua makna. Bisa hakim yang dimaksud adalah pemerintah, pemimpin. Nah, dalam bahasa Arab dikatakan hakim juga adalah raja, khalifah, kalau kita presiden. Pemimpin yang zalim ini atau yang jahat kena masuk dalam hukuman yang sedang dibahas. Juga masuk di dalamnya, sub bahasannya adalah hakim di pengadilan. Masuk dalamnya tentu jaksa, segala yang berhubungan dengan masalah kehakiman dan pengadilan ini. Di dalam Islam tentunya pemimpin-pemimpin yang baik akan diberikan balasan yang baik. Bahkan pemimpin yang baik ini akan maksimal mendapatkan pahala kalau dia memaksimalkan juga peluang-peluang yang telah Allah Azza wa Jalla mudahkan. Banyaknya anggaran pemerintahan yang dia bisa gunakan untuk positif seperti jalan, fasilitas umum lah, menggratiskan obat-obatan misalnya pengobatan atau apa saja, penentasan kemiskinan, program-program yang bisa dijalankan, maka ini sangat bermanfaat buat dia. Karena walaupun bukan harta dia pribadi, memang itu tugasnya. Dan dengan meng-ACC, kalau kita sekarang cuma tanda tangan, kemudian menginstruksikan, dia tidak perlu capek-capek ke lapangan pun. Yang penting bangun masjid di sana, rumah anak yatim di sana, sekolah ini dimakmurkan, sebarin buku ini, tangkap orang-orang yang berbuat kesalahan seperti ini misalnya. Instruksi saja sudah cukup dia panen pahala. Jadi besar sekali. Memang pemimpin dalam Islam memiliki banyak sekali manfaat. Pertama buat dia pribadi, dia akan dapat manfaat-manfaat pahala yang besar dan tidak butuh upaya, energi atau biaya yang besar dari dia pribadi. Dari sisi yang lain, dia juga dijanjikan pahala-pahala yang besar. Imam yang adil atau pemimpin atau hakim yang adil akan diberikan naungan Allah pada hari kiamat. Tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Imam yang adil itu akan bersama dengan nabi-nabi, dengan Nabi Muhammad SAW pada hari kiamat, karena keadilannya. Dan beragam macam janji-janji Allah yang juga sudah pernah panjang lebar kita jelaskan. Tapi sebaliknya, kapan dia salah, kapan dia keliru, maka dia akan mempertanggungjawabkan terhadap orang, semua orang yang memiliki hak terhadap dia. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, seorang ulama tabi'in masyhur dan juga menjadi khalifah Umawi yang berkuasa cuma 2 tahun saja. Hari pertama dia menjadi khalifah, hari pertama jadi khalifah, siang hari habis khutbah, habis sholat duhur, dia ingin tidur sampai asar. Datang anak kandungnya yang sudah dididik sama dia dengan keimanan lalu mengetuk pintu. Kata penjaga pintu, "Mau kemana kamu nak?" Dia bilang, "Saya mau ketemu ayah saya." "Ayah kamu baru istirahat, semalam suntuk gak tidur, ngurus kematian khalifah sebelumnya, kemudian hari ini menyampaikan pidatonya di masjid, dan banyak tamu, capek ayah kamu, berikan kesempatan istirahat." Dia bilang, "Tidak demi Allah," kata anaknya, "ada sesuatu yang penting yang saya harus bahasakan." Dilapor kepada Umar bin Abdul Aziz, dikasih masuklah, masuklah si anak ini. Begitu masuk, ayahnya menyambut, mengatakan, "Kenapa nak, ada sesuatu yang penting?" Kata anaknya, "Iya ayah, ada yang sangat penting, lebih penting daripada anda tidur." Kata Umar bin Abdul Aziz, "Apa itu?" "Ada sesuatu yang kamu sampaikan, masalah musuh menyerang kaum muslimin, atau ada orang yang berbuat kezaliman, atau ada orang berbuat kesalahan-kesalahan yang besar." Kata dia, "Iya, ada lebih besar daripada itu, yaitu orang-orang yang..." Nah, si anak mengatakan kepada Umar bin Abdul Aziz, "Ada yang lebih penting daripada anda istirahat. Sekarang anda akan tidur," kata anaknya. "Bagaimana kalau anda meninggal sekarang, wahai Amir Mukminin," tidak dipanggil lagi ayah, kena raja. "Sekarang kalau anda tidur lalu anda meninggal, sementara amanah menjadi pemimpin sudah di pundak Anda. Kalau seandainya di masa detik-detik Anda hidup tadi, saat-saat Anda hidup menjadi khalifah ini, walaupun cuma beberapa saat saja, dan sebenarnya pada saat itu, di masa pemerintahan itu, ada orang yang terzalimi dari khalifah yang dulu, atau memang di depan mata Anda, atau di sekitar Anda, lalu Anda belum sempat menyelesaikannya dan alasan depan Allah tidur, maka akan ada pertanggungjawaban pada hari kiamat. Maka bangunlah wahai Amir Mukminin, selesaikan perkara kaum muslimin. Pada saat itu juga Amir Mukminin Umar bin Abdul Aziz rahimahullah mengatakan, jazakallahu khairan, kau telah membangunkan aku nak dari tidurku, hilang semua ngantukku. Lalu dia mengecup kening anaknya lalu mengatakan, alhamdulillah yang telah memberikan dari keturunanku anak soleh seperti kamu. Lalu kemudian pada saat itu juga siang bolong lagi capek luar biasa, dia menyuruh mengiklankan kalau seluruh orang yang kena kezaliman datang punya hak. Tiap hari Umar bin Aziz bersama dengan orang-orang miskin, duduknya di majlisnya selalu orang yang susah, orang yang butuh makanan, orang yang butuh sumbangan. Tiap hari dia sibuk hanya itu saja, tidak pernah duduk dengan orang-orang kaya secara khusus. Selalu hidupnya diisi dengan kebaikan-kebaikan. Hakim yang sangat luar biasa, memang tahu kalau itu tanggung jawab. Pepatah bahasa Arab, teman-teman, memberikan definisi kepada kita tentang pemimpin. Pemimpin itu adalah khadimul kaum. Khadimul kaum adalah pembantunya masyarakat, gitu. Itu definisi pemimpin. Dia harus jadi pembantu, bukan dia yang dibantu. Dalam arti kata di sini, dia harus bisa membantu masyarakat keluar dari permasalahan-permasalahan mereka. Dia boleh pakai fasilitas, enggak dilarang, ada rumah, ada kendaraan, tetapi dia tidak boleh melupakan ya, apapun yang dibutuhkan oleh masyarakat. Tidak boleh semestinya, idealnya, tidak boleh seorang pemimpin jalan, diberi jalan, sementara orang lain macet. Semestinya tidak boleh. Dia harus berhenti menyelesaikan macet itu, perintahkan, titahkan supaya tidak ada lagi, kemudian baru dia jalan. Kalau tidak, pasti akan ada tanggung jawab hari kiamat. Gimana caranya dia sampai ke tempat tujuan, sementara orang yang setengah mati ya nunggu di situ, dan juga sudah membayar pajak setiap bulannya dari segala macam hal, mobilnya, pakaiannya, rumahnya, dan seterusnya. Ini semua hal-hal yang berbahaya. Kapan dia berbuat keadilan dan kebaikan, dia akan mencapai, menggapai pahala yang sangat besar. Kapan dia salah, maka dia akan jadi bumerang yang sangat menyakitkan bagi dia. Dan banyak hal hadis berhubungan dengan masalah itu tentunya. Di antara hal yang harus dipertanggungjawabkan oleh hakim atau pemimpin di sini adalah menerapkan hukum Allah. Ini salah satu harus yang diterapkan oleh pemimpin. Kalau dia punya wewenang, maka dia tidak boleh nutup mata dengan masalah ini. Ini akan ada pertanggungjawaban berat pada hari kiamat. Imam Az-Zahabi mengangkat surah Al-Ma'idah ayat 44 berhubungan dengan masalah itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Tentu ada tiga ayat ya. Fa ulaika humul zalimun fa ulaikumul fasiqun. Ada tiga ayat semuanya mengatakan sama di surah Al-Maidah, cuma beda-beda 2-3 ayat saja satu sama yang lain. Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir, zalim atau fasik. Jadi ada ancaman, ada larangan di sini, tidak boleh mereka membiarkan. Harus, kalau sekarang pemimpin-pemimpin kita sudah menjalankan sebagian, seperti misalnya membiarkan masjid ditakmir, dukungan pemerintah untuk puasa Ramadan, rukun Islam dijalankan, haji, ada pernikahan, ada waris, ada hal-hal yang dijalankan. Tapi tidak boleh memilah antara ini dengan hukum-hukum yang lain. Hukum-hukum yang lain ada hudud, kayak hukuman yang tegas bagi pencuri dipotong tangannya, itu harus berusaha semaksimal mungkin diterapkan sehingga memang hukum Allah ini secara keseluruhan diambil. Karena kalau tidak, ancamannya tiga tadi, minimal fasik muslim tapi dianggap berdosa besar, atau zalim ini juga dosa besar, atau dianggap kafir dalam ayat Al-Quran surah Al-Ma'idah 44 tentunya. Tentu kita tidak mengatakan pemerintahan kita kafir, jangan disalahfahami lagi. Pemerintah kita pemerintah Islam, muslim, orangnya muslim, mayoritas penduduknya muslim, mayoritas hukum-hukum Islam sudah diterapkan. Ada hal yang kurang ya, yang ditinggalkan, yang semestinya menjadi tanggung jawab. Garis bawahi kalimat itu ya, karena saya lihat sekarang ini macam-macam dipelintir, suka, saya gak tahu ini hobinya melintir-melintir kata-kata, kenapa ini gitu. Ada sedikit saya ucapin statement apa, saya sudah kaget tiba-tiba sudah ada lagi informasi kalau si fulan mengatakan begini, si fulan mengatakan begini, suka dipelintir. Allahu alam tujuannya apa nih gitu. Semestinya harus difahamin teman-teman sekalian, dan bijaksana dalam mengambil sebuah hukum, dan jangan dipotong-potong. Hakim yang dititip beratkan pada bahasan kita sebenarnya adalah bukan hakim pemerintahan. Walaupun tadi makna hakim saya sudah jelaskan masuk di antara pemerintahan, karena ada bahasan sendiri dosa besar pemimpin yang zalim ada sendiri. Kita sekarang bicara tentang hakim yang dijelaskan lebih khusus lagi, yaitu hakim pengadilan. Hakim pengadilan maksud dalamnya adalah jaksa. Ini juga sama, harus menerapkan hukum-hukum Allah. Keadilan hakim itu dalam Islam harus betul-betul orang alim yang faham tentang hukum-hukum Allah, memahami tentang kasus-kasus masalah masyarakat, gitu kan, yang harusnya memang ya dipecahkan dengan bijaksana. Contoh, pernah ada salah satu khalifah Umawi, dia ingin memilih dari dua orang ulama tabi'in agar menjadi hakim. Satu Iyas Al-Muzani, yang satu ini saya lupa namanya, kalau tidak salah namanya Muhammad. Iyas dan Muhammad ini dua orang ulama tabi'in yang masyhur sekali dengan ilmunya. Maka khalifah memanggil lalu mengatakan, salah satu dari kalian harus menjadi hakim di Baghdad, di Irak. Enggak bisa enggak. Maka dua-duanya ini saling mendukung saudaranya. Si Muhammad bilang, ya Amir Mu'minin, dukunglah Iyas. Karena Iyas ini lebih cerdas daripada saya, lebih tahu hukum, gitu kan. Lebih faham dia. Maka kata Iyas, Iyas tahu nih, dia akan ditunjuk menjadi hakim. Lihat bagaimana para ulama-ulama kita menolak jabatan ini karena takut terjerumus dalam dosa nantinya. Maka Iyas mengatakan, ya Amir Mu'minin, kalau Anda mau mengetahui siapa di antara saya dan Muhammad ini yang lebih alim, jangan tanya dia, jangan tanya saya. Karena pasti kami saling menuduh nih. Saya saling mengatakan ini lebih pintar dan lebih pintar. Tapi Anda tahu, di Irak ini ada ulama-ulama besar yang bisa jadi rujukan seperti Hasan Basri, Sa'id ibn Musayyab, gitu kan? Ada beberapa ulama. Tanya kepada mereka tentang siapa saya, siapa si Muhammad. Rupanya si Iyas ini tidak terlalu dekat dengan Hasan Basri dan tidak juga dekat dengan si Sa'id ibn Musayyab. Yang dekat justru si Muhammad nih. Muhammad ini dalam kisah ini dikatakan tahu kalau si Iyas mau jerumuskan dia, mau jadikan dia sebagai hakim. Dia bilang, ya Amir Mu'minin, enggak usah tanya orang-orang itu. Terus kata Amir Mu'minin, terus gimana caranya? Dia bilang, demi Allah, Iyas lebih pintar dari saya. Kata si Muhammad, karena dia enggak mau jadi hakim. Padahal hakim waktu itu, teman-teman sekalian, gajinya lebih tinggi daripada khalifah. Dia bisa menghakimi khalifah bahkan, bukan cuma manusia biasa. Dia diberikan fasilitas tempat tinggal, diberikan kereta kencana, mobil mewah kalau kita sekarang. Enak jabatannya. Orang kalau sekarang memperebutkan itu. Tapi ini dua orang ini nolak, tahu ini bahayanya. Ini bisa neraka depannya, salah hukum, masalah. Maka kata si Muhammad, ya Amir Mu'minin, tidak usah tanya Hasan Basri, tanya Sa'id bin Musayyib. Demi Allah, saya bersumpah dengan Allah, Iyas lebih pintar dari saya. Pilih dia saja, gitu kan. Ya Amir Mu'minin, kalau seandainya Anda percaya sama sumpah saya sebagai Muslim, maka Anda tidak boleh nolak, harus dia jadikan sebagai hakim. Tapi kalau Anda menganggap saya bohong dengan dusta, saya dusta dengan sumpah saya tidak layak jadi hakim. Paham? Belum connect? Harus cerdas seperti mereka ini. Ini sayap kiri, paham gak? Gak ada suara. Ngangguk-ngangguk aja. Oke lah. Si Muhammad bilang begitu tadi, ya Amir Mu'minin, demi Allah, Iyas lebih pintar dari saya. Gitu kan? Kalau saya, demi Allah dia bilang, kalau saya sumpah ini benar, Anda enggak boleh milih saya lagi. Karena saya sudah sumpah atas nama Allah, pasti dia lebih pintar. Harus terima. Gitu kan? Kalau saya dusta dengan sumpah saya, berarti saya tidak layak jadi hakim. Karena saya pembohong. Gitu. Iyas tahu nih, dia akan dijadikan hakim sekarang. Gimana caranya mengelak nih? Kata iya si Amir Mu'minin, si Muhammad ini demi Allah dia hanya lari dari hakim. Dia lari dari hukum nih. Dia sengaja lempar itu supaya saya yang ditunjuk jadi hakim. Dan saya tahu dia tidak mau jadi hakim. Ya Amir Mu'minin, dia tadi bersumpah itu, saya yakin dia sengaja supaya menjebak saya jadi hakim. Sebentar, keluar dari sini dia bayar kafaranya 3 hari puasa. Kata Iyas, ini sebentar dia keluar, sumpahnya dibayar kafaranya, 3 hari puasa selesai. Maka kata Amir Mu'minin, waktu itu lihat nih, perdialog dua orang. Kata Amir Mu'minin, Iyas, kau jadi hakim sekarang. Loh kenapa saya Amirul Mukminin? Tidak ada orang yang bisa menebak seperti kau tadi, kalau sumpah ini bisa dibayar. Kecuali orang yang paling layak jadi hakim, kau bisa pecahin masalah gitu. Akhirnya Iyas jadi hakim gitu. Tentu Iyas Al-Muzani rahimahullah, seorang yang sangat cerdas memang dari kecil terkenal cerdasnya gitu ya. Dan memang jadi hakim sudah berapa tahun. Waktu dia masih kecil, ada orang-orang Yahudi, tempatnya dia belajar matematika. Orang Yahudi belajar matematika. Hisab gitu kan. Hitung-hitungan. Iyas ini masih kecil, masih 7 tahun belajar sama orang Yahudi. Orang-orang Yahudi lagi bicara, itu orang-orang Islam itu katanya nanti kalau orang masuk surga enggak ada buang air besar, enggak ada buang air kecil. Tapi katanya ada makanan gitu kan. Kok bisa gitu? Mestinya kan harus keluar kotoran kayak di dunia. Karena di dalam Taurat rupanya tidak ada itu. Kata Iyas begini, "Hai guru, bisa saya bicara sebentar?" 7 tahun umurnya. Memang cerdas sekali orang ini. Maka kata orang Yahudi itu, "Ya, silakan." Dia enggak sangka nih anak 7 tahun bisa ngomong. Maka kata Iyas, "Kalau seandainya Anda lagi makan makanan, gitu kan? Apakah semua makanan yang Anda makan itu jadi kotoran?" Dia bilang enggak. "Lalu kemana?" Kata gurunya, "Jadi energi. Sisanya yang tidak dibutuhkan tubuh jadi kotoran." Kata Iyas, "Lalu kenapa Anda pungkiri kalau di akhirat nanti bisa saja semuanya jadi energi? Tidak harus jadi kotoran. Itulah keyakinan kami orang Islam." Balik ini orang Yahudi sama Yahudi mengatakan, "Ini semoga Allah matikan nih anak." Loh iya, maksudnya ada orang Islam yang begini cerdas, semoga Allah matikan nih anak. Sampai begitu bahasanya. Tapi emang dia sangat cerdas, luar biasa orang ini. Yang jelas dia menjadi hakim dan memang dia sangat cerdas dan sangat jeli sekali. Ada beberapa kasus yang diangkat atau yang dibahas dalam Iyas Al-Muzani rahimahullah, orang yang luar biasa. Pernah ada dua orang lagi bertengkar nih, ribut. Rupanya pernah utang-utangan, si A sama si B pernah utang. Si A utang sama si B. Sepakat ketemu di satu pohon, kemudian dikasihlah uang itu. Berjalan waktu, rupanya si A ini enggak ngakuin. Enggak ada tulisan. Gimana caranya? Sampai ke pengadilan. "Hai hakim Iyas, bagaimana jalan keluarnya nih?" Kata Iyas, "Mana dalilmu? Mana hujahmu?" Disampaikan kepada orang yang menuduh ini, yang menggugat, yang punya uang. Dia bilang, "Ini teman saya kenal. Di bawah pohon kami janjian. Dan saya kasih dibungkus warna biru, duitnya ada." Kata Iyas, "Itu saja ya. Ada saksi? Gak ada. Ada tertulis? Gak ada." Tanya kepada si A, "Yang benar gak yang dia bilang?" "Gak benar. Mana buktinya? Saya gak pernah kenal orang ini, saya gak pernah ambil duit dari dia." Tapi Iyas ini, Allah subhanahu wa ta'ala berikan dia feeling, dia merasa memang si B benar nih. Dari performanya, dari orang ngomong ini, dia bisa tangkap. Biasanya hakim memang jeli dengan itu. Teman-teman yang belajar sekolah pengacara, notaris, biasa memang ada kejelian-kejelian dalam menghadapi masalah-masalah seperti ini. Ringkas cerita, kata Iyas, "Baiklah, kalau begitu," dia bilang sama si B, "kamu sekarang kembali ke pohon yang dulu kau pinjamkan uang, yang kamu sangka itu. Ke sana, kemudian coba kau ingat-ingat sambil berdoa sama Allah. Siapa tahu memang kau ingat bukan orang ini yang kamu kasih." "Enggak hakim, dia saya kasih." "Sudahlah, ikutin saya. Pergi aja." Pergilah si B ini. Kembali ke sana, gitu, ke bawah pohon itu. Lalu Iyas ini mengatakan, "Kamu tunggu aja di sini sampai dia balik ya." Lalu Iyas sengaja menyibukkan diri dengan kasus-kasus yang lain. Rupanya si A ini duduk di kursi sampai dia merasa aman. Ya rupanya si Iyas ini sibuk, si fulan dipecahin masalahnya gitu. Waktu Iyas lihat dia sudah sangat nyaman duduk, Iyas tiba-tiba balik bertanya kepada orang itu mengatakan, "Hai fulan si A, temanmu sudah sampai belum di pohon sana?" Dia bilang, belum. Yang tadi punya masalah ini, dia bilang belum. Kata Iyas, "Semoga Allah bunuh kau." Katalah Allah, "Berarti kau benar tahu kalau itu pohon itu ada, gitu kan?" Jadi tadi dibuat dia aman dulu, baru tiba-tiba Iyas bertanya, "Temanmu kira-kira sudah sampai belum?" Gitu. Dia bilang belum. Gitu. Ini kayaknya yang lain tidak ngerti ceritanya. Makanya harus belajar cerdas tuh. Yang jelas banyak kasus-kasus seperti itu, tapi mereka sangat hati-hati. Pernah satu kasus yang lain adalah Ada dua orang, zaman dulu kalau musim dingin, mereka masuk ke sebuah tempat namanya hammamat. Ini seperti tempat permandian umum. Orang berendam di air panas, laki-laki sama laki-laki biasanya. Itu umum dipakai laki-laki. Ada satu orang rupanya dia pakai jubah, bantal dingin, baru. Warnanya merah. Digantung sama dia. Ada orang datang, yang lain lagi satu, pakai jubah warna hijau sudah tua. Mandi sama-sama berendam. Rupanya yang pakai mantel hijau ini pencuri. Waktu dia lihat mantel bagus di sebelahnya, mahal, gitu kan? Ini dari Bludru, maka kemudian dia pun mengatakan, dia pun keluar dari tempat mandi itu, berendam itu sebelum orang ini bangun, kemudian dia langsung ngambil jubah warna hijau, warna merah, kemudian dia pergi. Yang punya jubah hijau ini lihat, yang punya jubah merah lihat, ini jubah saya diambil, kemudian dia keluar, dia pakai jubah, jubahnya dia, karena dia tahu orang ini yang ambil tadi. Ngerti gak ini? Jangan saya cerita terus gak ngerti. Jangan biarin saya cerita panjang lebar baru gak ngerti. Nganguk-nganguk saja. Ala kulli hal, sekarang akhirnya si mantel ini berubah. Yang pemilik merah tadi, yang punya merah, yang baru ini, akhirnya dia terpaksa pakai jubah yang warna hijau. Karena jubah merahnya dibawa lari sama orang itu. Dia keluar gak mungkin, kedinginan. Dipakailah jubah yang tua, yang hijau ini. Yang mencuri tadi sudah pakai jubah merah, sudah lari. Dikejarlah sama dia. Ringkas cerita, lewat tidak sengaja di depan pengadilan. Lalu si yang punya jubah hijau teriak, ini fulan mencuri mantel saya. Gitu. Ada beberapa, kalau kita sekarang polisi, aparat keamanan, ke khilafah yang menjaga depan pengadilan, tangkap dulu. Tangkap, ini orang ini jubah saya. Gitu. Kok bisa? Ini yang pakai jubah merah bilang, enggak, ini jubah saya, ini sama saya. Loh tadi kan kamu sama saya masuk ke kamar mandi, untuk berendam. Enggak, mungkirin. Pokoknya sudah ini niatnya mencuri. Baiklah, masuk pengadilan. Sama Iyas dihadapin nih. Apa masalah? Nih jubah, inilah ceritanya seperti ini. Bagaimana pendapat kau nih yang pakai jubah merah nih, si pencuri? Ini jubah saya pakai, jelas-jelas punya saya. Dari mana ini orang ngaku? Gitu. Memang dasarnya mau mencuri. Kata Iyas kepada yang satu, apa alasanmu? Dia bilang enggak ada. Ini memang baru saya beli. Tapi buktinya sekarang kok pakai warna hijau nih. Loh, saya pakai tadi karena kalau saya enggak pakai saya kedinginan untuk ngejar dia. Apa alasan? Ada saksi? Enggak ada. Ada bukti? Enggak ada. Gimana jalan keluarnya nih mecahin? Coba kalau antum di posisi ini gimana mecahin? Hah? Apalagi habis capek kerja seharian gini enggak encer sudah otaknya. Iya, rahimahullah punya ide gitu. Maka rupanya dia tanya kepada orang yang punya jubah merah, jubah ini kenapa kau beli? Bilang saya suka sekali. Harganya berapa? Harganya 200 dirham, mahal sekali jubah ini. Kau sayang sama jubah ini? Sayang. Baiklah, itu saja pertanyaan saya. Ditanya yang satu nih, yang sudah lagi pakai jubah merah, berapa kau beli jubah ini? 200 dirham, ikutin situ. Karena dia tidak tahu harganya kan gitu. Kau sayang jubah ini? Sayang jubah. Baiklah kalau gitu. Sekarang untuk membuktikan, saya akan ambil sebuah alat. Diambil seperti alat tapi dari besi. Itu untuk hancurin benda biasanya. Bukan pedang juga, tapi ada seperti sisir kalau kita sekarang, tapi tajam-tajam gitu ya. Itu untuk menghancurin daging, hancurin apa gitu. Lalu kata Iyas, panggil salah satu petugas di pengadilan, ambil tuh jubah merah, keluarin sekarang. Taruh di depan saya. Ini jubah sekarang, saya akan hancur-hancurin. Karena kalian berebut, tidak tahu siapa yang punya, maka saya akan hancurin nih. Diambillah sama dia, sisir tersebut tadi yang tajam ini, kalau ditarik ini sobek semua nih. Rusak ini bludur gitu kan. Tiba-tiba, yang punya jubah, yang memang punya jubah yang tadi, yang betul-betul beli itu, mengatakan sudah, hakim, gak usah. Kasih aja dia deh, daripada hancur gitu kan. Sementara yang satu ini bilang, ya udah silahkan, hancurin aja. Udah ketahuan belum? Sudah mulai cerdas malam ini. Bagus. Akhirnya kata hakim, kamu mencuri. Ini betul jubahnya si B, kasih si B. Loh kok bisa si A-nya mungkir? Enggak mungkin. Kalau kau punya kok enggak bakal mau hancurin. Ini mau hancurin, ini dia mau hancurin aja karena bukan punya dia enggak rugi kan itu. Tapi ini bilang sudah enggak usah daripada hancurin, sayang. Kasih aja dia sudah, biarin dipakai. Seperti itulah. Dan cukup banyak kasus-kasus dalam pengadilan Islam yang unik sekali. yang luar biasa bagaimana mereka melakukan. Ada contoh yang lain dari hakim-hakim muslim yang adil, diantaranya Shuraih Al-Qadi. Shuraih ini 60 tahun jadi hakim. Jadi dia dari zaman Umar bin Khattab sampai zaman Yazid. Jadi Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Muawiyah bin Abi Sufyan, Yazid bin Abi Sufyan. 5 khalifah dia jadi hakim, enggak pernah diganti. 60 tahun nih, luar biasa. Awal kisahnya adalah Umar bin Khattab pernah beli kuda dari seseorang di Madinah. Beli kuda. Kuda ini lewat, lalu kemudian Umar bin Khattab lihat bagus nih, negosiasi. Umar itu khalifah ya, ini yang jual kuda masyarakat biasa. Lalu kata Umar, saya mau beli kuda kamu, berapa? Sekian. Baiklah, nego-nego Umar cek, bagus kudanya, dibayar sama dia. Begitu Umar jalan, baru Umar jalan beberapa langkah, kudanya pincang. Kuda yang baru dibeli Umar ini, tiba-tiba pincang. Allahu alam apa sebabnya gitu kan. Maka yang terjadi, Umar turun, panggil, hai fulan, sini. Panggil, kenapa? Ambil kembali kudamu, pincang nih. Kata dia, Amir Mukminin, saya serahkan kepada Anda dalam keadaan sehat. Tapi ini baru berapa langkah? Coba antum bayangin, antum beli kendaraan, gitu kan? Baru keluar showroom, udah nggak bisa starter. Kira-kira diapain? Kembaliin. Kalau anak punya showroom, nggak mau anak terima tuh. Antum sudah keluar, gitu kan? Kan ribut ya, jadi masalah. Gimana pecahin di masalah? Hakim-hakim Islam luar biasa mereka pecahin masalah-masalah gitu. Maka kata Shuraih kebetulan lewat nih, belum jadi hakim waktu itu. Dia terkenal dengan kesolehannya, memang orang sering musyawarah, diskusi. Lalu kemudian kata Umar bin Khattab, baiklah kalau gitu. Kita berhukum, cari orang, siapa yang bisa kita jadikan sebagai hakim. Lewat Shuraih, orang itu bilang, Shuraih Amir Mukminin. Kata Umar, oh Shuraih baiklah, sini Shuraih, datang Shuraih. Hai Shuraih, ada kasus masalah begini, pecahkan di antara kami. Ini bayangkan keadilan Islam ya, Umar waktu itu raja, ini masyarakat biasa. Bisa diambil, dikembalin secara paksa kalau kayak sekarang, ini enggak. Umar yang bilang, kita berhukum, cari hakim. Maka Shuraih mengatakan, iya ada apa? Kata Umar, saya tadi cek beli kuda ini, kemudian saya sudah cocok, saya bayar uangnya, begitu jalan berapa langkah, pincang. Saya mau kembaliin. Langsung kata Shuraih, tanya orang itu, apa alasan kamu sekarang? Setelah dengar Amir Mukminin mau kembalikan, dia bilang, saya sudah jelas waktu itu Amir Mukminin cek semua. Memang Umar bin Khattab cek semua, bahkan sempat dijalankan. Tidak pincang, juga kuda ini juga demi Allah enggak pincang waktu tadi. Allahu alam kenapa sekarang jadi pincang ini. Tapi yang jelas, saya tidak jual dalam keadaan cacat. Dan Amir Mukminin sudah cek, saya sudah terima uang, transaksi sudah putus. Kan memang dalam Islam kalau sudah putus transaksi, itu enggak boleh lagi ada tukar-menukar, kecuali ada akadnya. Enggak boleh memang, ini harus difahamin ya. Makanya kata Nabi SAW, dua orang transaksi dalam khiyar. Khiyar itu bisa lanjutin, bisa batalin. Selama mereka belum terpisah. Kecuali kalau antum punya akad khusus. Ini saya bawa ke rumah ya. Kalau ada sesuatu yang sobek, saya tukar. Dia bilang iya, itu akad lain. Tapi kalau enggak ada, enggak boleh. Antum tiba-tiba kembaliin barangnya orang, enggak bisa. Dari mana ditahu itu kalau sudah masih asli atau palsu? Dari mana ini, dari mana itu? Banyak lah. Yang jelasin ke cerita kata Shuraih, ya Amir Mukminin, saya punya solusi. Kembalikan kuda ini kepada orangnya seperti Anda beli, utuh, enggak pincang, atau ambil kuda itu. Enggak ada yang lain. Maka Amir Mukminin Umar langsung berpikir, ini orang cerdas nih. Mulai sekarang kau jadi hakim, pergi ke Irak, bertugas. Tunjuk jadi hakim langsung. Mulai semenjak itu Shuraih jadi hakim. Itu dia hakim. Tapi memang memilih hakim itu bukan sembarangan. Harus orang yang cerdas, tahu gitu kan. Masalah-masalah yang dihadapi ini bukan masalah rumit. Ada manusia-manusia yang sudah mengalahkan syaitan, syaitan dipimpin sama dia. Gitu. Sengaja buat rekayasa keadaan yang luar biasa gitu. Luar biasa yang tidak masuk di akal. Ala kulli hal. Hakim ini harus betul-betul bijaksana. Kalau dia adil, dia benar, maka dia akan dapat pahala. Tapi kalau dia salah dan dia tahu ini salah, tapi sengaja, misal kena disogok ya, karena kerabat, maka ini semua akan kena hukuman. Hukumannya banyak nih. Dosa sama Allah, dosa sama manusia. Gitu. Saya akan bacakan lanjutannya. Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh berhukum dengan hukum Allah. Di antaranya dalam surah Al-Ma'idah ayat 50. Maksudnya dengan adil. Kan gitu. Tidak boleh ada negosiasi di sini antara hakim sama orangnya. Memang yang salah-salah benar-benar. Siapapun itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afa hukmal jahiliyati yabghun? Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Sementara Allah sudah turunkan hukum. Juga di dalam surah Al-Baqarah 159. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yaktumuna ma anzala ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab. Min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan sesuatu yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk setelah kami menerangkannya kepada manusia dalam Al-Kitab atau Al-Quran, mereka itu akan dilaknat oleh Allah dan dilaknat pula oleh semua makhluk yang dapat melaknatinya. Artinya, hakim-hakim ini yang berhukum, jelas-jelas dia tahu orang ini zalim, salah, dimenangkan, maka pasti akan dilaknat. Laknat berarti diangkat berkah hidupnya. Dosa besar, dosa kepada Allah, dosa juga kepada makhluk tadi. Al-Hakim meriwayatkan dalam mustadraknya sebuah sanad. Sebenarnya Imam Adz-Dzahabi tidak setuju dengan hadis ini, tapi disahihkan oleh Al-Hakim dalam mustadrak. Dari Talha bin Ubaidillah dari Nabi SAW, kata Nabi SAW, la yakbalullahu salata imamin hakama bighairi ma anzalallah. Allah tidak menerima salat seorang pemimpin yang memutuskan hukum dengan selain hukum yang diturunkan oleh Allah. Jadi ini Hakim sebutkan dalam mustadrak dan beliau mensahihkannya. Sedangkan Adz-Dzahabi mengatakan isnadnya belum jelas atau gelap. Di dalamnya terdapat Abdullah bin Muhammad al-Adawi, seorang yang tertuduh berdusta. Tapi yang jelas, Imam Adz-Dzahabi mengangkat hadith ini karena hadith ini memang dibutuhkan dalam bahasan khusus apa yang sedang dibahas. Dan beliau menarik yang dimaksud dengan imam bukan pemimpin negara, tapi adalah hakim di pengadilan, Imam Adz-Dzahabi. Tapi Imam Hakim mengatakan bahwasanya ini masuk diantaranya imam negara. Bahaya sekali ancamannya. Imam pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Allah tidak diterima sholatnya. Hadisin, gitu kan? Jadi sangat tegas. Al-Hakim juga mensahihkan tanggung jawab itu dibebankan kepadanya. Dari hadis Buraidah dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, qadin fil jannati wa qadiyani fil nar. Qadin arafa al-haqqa faqadha bihi fahuwa fil jannah. وقادٍ عرف الحق فجار متعمدًا فهو في النار وقادٍ قضى بغير علم فهو في النار. Seorang hakim di surga dan dua hakim lainnya di neraka. Seorang hakim yang mengetahui yang benar, dia tahu ini kebenaran, kemudian dia memutuskan hukum yang hak tersebut, maka dia akan masuk surga gara-gara keputusan itu. Seorang hakim lainnya mengetahui yang hak, akan tetapi dia melakukan kezaliman secara sengaja dengan memutuskan hukum dan memenangkan yang tidak berhak, maka dia di neraka. Dan hakim yang ketiga adalah memutuskan hukum tanpa ilmu, tidak ngecek kasusnya, tidak mau tahu apa-apa, tiba-tiba langsung memutusin saja, maka dia juga akan masuk ke dalam api neraka. Kata Imam Adz-Dzahabi, saya berkata rahimahullah, jadi setiap orang yang memutuskan hukum tanpa ilmu dan tanpa dalil dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam atas sesuatu yang diputuskannya itu, maka dia masuk dalam ancaman hadis tadi, akan masuk neraka. Hadis yang lain, Syarik meriwayatkan dari A'mash, dari Sa'ad ibn Ubadah, dari Ibnu Buraidah, dari ayahnya, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, qadiyani fin nari wa qadin fil jannah, fama dhambul ladhi jahil, qala dhambuhu alla yakuna qadiyan hatta ya'lam. Hadis ini mirip seperti hadis yang pertama, cuma ini lebih lengkap. Ada dua hakim yang masuk neraka dan satu hakim akan masuk surga. Lalu disebutkanlah sama dengan riwayat hadis tadi ya. Hakim yang masuk surga adalah hakim yang tahu kebenaran, lalu dia memutuskan dengan keputusan yang benar, dia akan masuk surga. Dan dua hakim yang lainnya pasti akan masuk ke neraka. Yang satu yang masuk neraka adalah tahu kebenaran tapi tidak mau memberikan kebenaran. Bahkan dia menangkan orang yang salah. Pasti masuk neraka karena dia zalim. Yang ketiga adalah hakim yang masuk neraka juga. Dari tiga hakim ini, hakim ini adalah hakim yang jahil, tidak ngerti apa-apa, lalu menjadi penengah buat orang, tidak ngerti kasusnya, ya, kemudian tiba-tiba mengambil keputusan. Maka orang seperti ini akan masuk neraka. Sahabat sempat bertanya, ya Rasulullah, apa dosanya? Karena kan dia tidak tahu. Kenapa harus masuk neraka? Kata Nabi SAW, dosanya justru adalah bahwa dia tidak boleh menjadi hakim sampai dia berilmu. Tidak boleh jadi hakim sampai berilmu. Karena kebodohan. Kenapa harus dia mengambil keputusan sementara dia tidak mempelajari kasus-kasus yang ada. Selanjutnya hadis Nabi SAW, tentu ini semua disebutkan di footnote tentang riwayat-riwayatnya ya. Tadi itu hadis riwayat Hakim dalam Mustadrak dalam Kitabul Ahkam dan beliau mensahihkannya. Kemudian hadis yang selanjutnya adalah yang lebih kuat darinya, hadis Maqil bin Sinan. Dari Nabi SAW beliau berkata, "Ma min ahadin yakunu ala syai'in min umuri hadhihi al-umma fala ya'dilu fihim illa kabbahu Allahu finnar." Tidak ada seseorang yang berkuasa atas sesuatu dari urusan-urusan umat ini lalu dia tidak bersikap adil di antara mereka, melainkan pasti Allah akan menjerambakkannya ke dalam api neraka. Kata ulama hadis, hadis ini lebih umum, masuk dalamnya pemimpin pemerintahan, pemimpin hakim di pengadilan, atau masuk juga mungkin jaksa, atau pengacara, atau notaris, atau kepala sekolah, atau ketua yayasan, atau rektor kampus, siapa saja, atau mungkin ketua masjid, DKM masjid, semua yang punya wewenang memimpin sesuatu yang berhubungan dengan kaum muslimin, lalu dia ya, berbuat zalim. Maka ini akan masuk ke dalam makna hadis, artinya akan dimasukkan ke dalam api neraka dalam masalah itu. Tentu kecuali kalau dia tobat ya. Cuma tobatnya ini agak rumit karena dosa itu ada yang berhubungan sama Allah seperti zina, tidak sholat. Ini kalau tobat nasuha dan dia perbaikin Allah maafkan karena hanya hubungan sama Allah. Tapi kalau hubungan sama makhluk, misal mencuri, maka dia harus bertobat kepada Allah karena mencuri dilarang dan juga mengembalikan haknya si makhluk tadi. Sama kasus dengan hukum. Kalau dia menghakimi orang secara salah, maka dia berdosa kepada Allah dan dia harus mengembalikan haknya orang yang sudah terzalimi. Ini rumit. Karena hakim ini punya masalah setiap hari menghadapi sekian banyak orang, gitu kan? Sekian banyak orang. Saya pernah lewat di sebuah pengadilan, beberapa pengadilan di Indonesia ini, sempat saya lewat karena janjian dengan seseorang pada saat itu, tidak pernah saya temukan tempat-tempat ini kosong dari masalah. Sampai antri di setiap ruangan kasus-kasus yang diangkat. Yang mencuri lah, yang menipu lah, yang bohong lah, yang semua ini. Subhanallah, saya berpikir, saya hubungkan dengan materi kita, bagaimana kalau hakim-hakim ini zalim? Berapa banyak kasus per hari? Kalau dia pun ambil sogokan, berapa banyak tanggung jawab dari sogokan itu yang harus dia pertanggungjawabkan? Bagaimana kalau sudah 10 tahun, 20 tahun, dan berapa uang yang sudah diambil dia tidak bisa prediksi, harus dikembalikan kepada orang yang terzalimi, dan berapa tahun orang itu menderita yang terzalimi? Berapa banyak, mungkin dia terbunuh, mungkin dia sakit parah, mungkin ini rentetannya terlalu besar. Makanya hukumannya dijerambakkan ke dalam api neraka. Dan hadis yang lain diriwayatkan Abu Daud dalam Kitabul Aqdiyah dan juga Tirmidzi dalam Kitabul Ahkam. Diriwayatkan Uthman bin Muhammad Al-Akhnasi meriwayatkan, dan juga ini seorang rawi yang saduq yang bisa dipercaya, dari Al-Makburi dari Abu Hurairah anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Man ju'ila qadiyan bainan nasi fa ka'annama dhubiha bighairi sikkin." Barang siapa yang dijadikan hakim di antara manusia, maka seakan-akan sebenarnya dia telah disembelih tapi bukan dengan pisau. Bahaya sekali. Dia berada di tengah-tengah permasalahan, kapan dia tidak adil sedikit, maka akan jadi masalah berat buat dia. Ya, tentu saya sekarang ingatkan teman-teman hakim, jaksa di sini, pengacara, hati-hati teman-teman sekalian. Jangan hanya karena mau dikasih duit, kita tahu kebenaran tapi kita tidak bela. Jangan. Itu semua uang haram, tidak ada gunanya. Ingat hadis sahih. Kata Nabi SAW, "Lahmun nabata min suhtin an-naru awla bihi." Daging, darah daging yang tumbuh di tubuh dari hal yang haram, neraka lebih pantas baginya. Berat. Akan ditutup hidup antum dengan cobaan-cobaan yang berat. Taubat, segera. Mumpung sekarang masih sehat, taubat kepada Allah, kembalikan hak orang lain. Kalau terganggu betul-betul, tinggalkan. Tinggalkan. Ingat, di dunia ini teman-teman, kita seperti orang yang sedang ditugaskan oleh perusahaan. Seperti misal antum ditugaskan ke Irian, pergi ke Irian berangkat. 3 hari, hanya itu saja. Hanya itu saja. Sabar. Mungkin makanan kurang, mungkin hotel kurang, mungkin ini, mungkin itu. Tapi sabar. Nanti antum akan kembali. Kita di dunia begitu. Kita akan menuju ke akhirat. Kita akan tinggalkan dunia. Jangan ini jadi target. Percuma. Percuma. Bayangin sekarang teman-teman, makanan yang paling enak yang pernah antum angan-angani. Misal ada makanan yang sangat kita favoritkan, dapat. Dan sudah berapa kali kita nikmatin makanan favorit kita itu selama kita hidup? Anggap 100 kali terulang-ulang. Misal gemar dengan makan nasi goreng, kemenul apalah, mie atau apa. Sudah berapa kali? Atau kita minum air dingin pada saat kita sedang haus. Berapa kali itu terjadi? Pertanyaannya teman-teman, sekarang detik ini antum lagi duduk, antum masih rasakan kenikmatannya? Sudah enggak. Habis pada saat itu saja. Itulah dunia. Itulah dunia. Hanya pada saat itu. Tapi semuanya ada tanggung jawab yang besar pada hari kiamat. Hati-hati teman-teman sekalian. Jangan cuma tergila-gila dengan jabatan, dengan baju yang dijahit, dengan pangkat-pangkatnya, dengan kendaraan, dengan dihormati, dibukakan pintu. Apa manfaatnya semua? Antum bisa lakukan sendiri kok. Gitu kan? Kecuali kalau iman dalam keadaan benar, gak ada masalah. Kata Imam Adz-Dzahabi, sedangkan apabila hakim itu berijtihad lalu memutuskan hukum berdasarkan dalil yang terbukti kesahihannya, dan dia tidak memutuskan hukum berdasarkan pandangannya semata, memang karena ada bukti-bukti dan betul dia mencari kebenaran, dan pendapat itu tampak lemah baginya, maka dia tetap mendapatkan pahala karena ijtihadnya. Dan ini adalah suatu yang pasti berdasarkan sabda Nabi SAW. Kalau dia sudah berusaha, dua orang bertikai, dia coba pecahin masalahnya, betul-betul sebagai bukti ternyata si A memang tidak bisa nih dimenangkan, memang dia salah, harus dipenjarakan karena argumen si B lebih jelas gitu kan. Oke, dia hukum dengan itu. Maka berarti dia di sini dapat pahala. Dia di sini dapat pahala. Ingat sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari. Beliau setelah memutuskan perkara-perkara sahabat mengatakan, ingat siapa di antara kalian yang mengambil hak saudaranya karena keputusan saya. Karena keputusan saya. Dan dia tahu dirinya salah, maka kembalikanlah. Karena saya sedang memutuskan bagian tubuhnya akan dibakar di api neraka. Saya tidak berdosa, tapi dia akan bertanggung jawab karena saya cuman berijtihad. Ini kembali kepada hadis Nabi yang lain, riwayat Bukhari Muslim, "Idza ijtahada al-hakim fa asaba falahu ajran wa in ijtahada fa akhta'a falahu ajr." Apabila seorang hakim berijtihad lalu dia benar dalam keputusannya, maka dia mendapatkan dua pahala. Dan apabila dia berijtihad lalu keliru, maka dia mendapatkan satu pahala. Asal benar-benar mencari kebenaran dan dia keliru. Tentu pada saat dia sudah tahu dia keliru, teman-teman, dia harus perbaiki ya. Tidak boleh kita diam. 10 tahun yang lalu pun kejar, cari tahu orang itu karena haknya. Sekarang lebih baik kita capek sedikit daripada di akhirat nanti. Karena rumit. Di akhirat ini tidak dibayar lagi dengan rupiah. Tidak dibayar lagi dengan sebidang tanah, sebuah motor, mobil. Tidak lagi. Bayarnya pahala. Ini rumit. Ini. Jangan bawa masalah ke akhirat. Dikatakan dalam hadis ini, kata Imam Adz-Dzahabi, Nabi SAW menyebutkan tingkatan balasan pahala apabila seorang hakim memang berijtihad dalam memberikan keputusan hukum. Sedangkan apabila dia ikut-ikutan atau taklid saja dalam keputusannya, maka dia tidak masuk dalam kebaikan tersebut. Jadi kalau misalnya ada orang cuma penasihatnya, cuma orang-orang sekitarnya, atau dia bermusyawarah dengan istrinya atau mungkin anaknya, kemudian dia main mengambil saja sembarangan pendapat tanpa melihat ya data-data dan kepastian bukti-bukti yang ada, maka ini berarti dia tidak masuk dalam hadis tadi. Maka dia bisa berdosa. Dia harus punya keputusan sendiri yang dia murni ikhlas memang memutuskan karena mau mencari kebenaran, baru dapat pahala tadi. Kemudian seorang hakim, kata beliau, haram memberikan keputusan hukum ketika dia dalam keadaan marah. Nggak boleh kalau marah, terlebih atas lawannya. Dan apabila pada diri seorang hakim berkumpul sifat kurang ilmu, tanda kutip, dan maksud yang tidak baik, tanda kutip, serta akhlak yang jahat, ini juga tanda kutip, juga kurang wara. Wara itu menjaga kesucian hubungan sama Allah. Ini juga tanda kutip. Maka kerugian itu telah sempurna pada dirinya dan wajib atasnya untuk memecat, maksudnya mengundurkan dirinya dan segera membebaskan dirinya dari neraka. Sesuai dengan hadis Nabi SAW dan disahihkan oleh Imam Tirmidzi, la'anallahu 'alal rashi wal murtashi. Allah melaknat orang yang memberikan sogokan dan juga menerimanya. Apa itu sogokan? Sesuatu yang kita berikan untuk memudahkan sesuatu yang lain yang bukan hak kita. Sekali lagi, bukan hak kita. Penting digarisbawahi ya. Antum misalnya, saya pernah kasih contoh, punya barang kemudian disita oleh pihak tertentu misalnya. Lalu ada syarat-syarat. Kalau itu saya kasih contoh itu hari bea cukai misalnya. Datang barang dari luar negeri kemudian ditahan. Lalu diminta ada beberapa surat-surat, pasti kita berikan semua surat. Ternyata masih ditahan. Contoh saja. Ternyata yang kita setelah kita telusurin memang butuh duit saja. Lalu kita bayar. Karena kalau tidak bayar tidak dikeluarin barang itu. Ini bukan sogokan karena kita punya hak di situ ya. Sogokan itu antum memberi sementara antum tidak punya hak di situ. Enggak ada hak di situ. Bukan menguasai sebuah bidang bayar supaya masuk bisa diterima. Ini enggak bisa. Ini sogok. Ini masuk di dalam jalan. Ini berbahaya. Akan ada pertanggungjawaban yang berat pada hari kiamat. Allahu a'lam. Seperti biasa insyaallah setelah ba'diyah kita akan lanjutkan dengan tanya jawab. Pertanyaan sesuai dengan tema saja. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ada dua pertanyaan yang hampir mirip di sini. Yang pertama, bagaimana hukum pengacara membela kasus yang jelas-jelas bersalah? Pertanyaan yang lain, bagaimana pandangan Islam tentang pengacara? Kita tahu banyak sekarang pengacara membela yang salah yang tapi menuduh yang benar. Seperti itulah kurang lebih ya pertanyaannya. Baik, teman-teman pengacara bisa dapat pahala maksimal, luar biasa sebenarnya. Pekerjaan mereka sangat luar biasa, mulia. Pengacara itu mulia karena dia bekerja untuk mencari kebenaran. Saya yakin teman-teman pengacara pada saat kuliah diajarin bagaimana menghadapi orang-orang zalim. Saya tidak yakin dan tidak mungkin terjadi pada saat lagi kuliah dosennya ajarin bagaimana membela orang yang salah. Benar nggak? Mana pengacara di sini? Masya Allah. Cukup Pak Yoyo. Jadi kerjaan mereka mulia, asal memang diposisikan yang benar. Jangan terima kasus yang jelas-jelas orang salah minta dibela karena dia zalim. Kita dukung berarti kita juga zalim, kan gitu. Tapi ada orang-orang yang terzalimi, butuh bantuan, bantu mereka. Bahkan sangat mulia, walaupun di belakang itu tidak mendapatkan hasil duniawi. Allah Azza wa Jalla akan menilai dan akan membela. Nabi SAW pernah berkata, bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, dulu di zaman jahiliyah, aku dipanggil untuk hilful fudul. Hilful fudul ini teman-teman, beberapa anak muda yang bersumpah atas sama Allah akan membela siapapun yang terzalimi di Mekah. Seperti itulah ya. Kalau kita mungkin sekarang kayak tim pengacara ini sebenarnya. Maka Nabi SAW masuk di situ sebelum masa kenabian. Jadi dulu orang-orang Quraisy ini suka melihat kalau ada pendatang-pendatang musim haji, orang yang enggak jelas dari suku mana, dia tidak banyak, cuma berapa orang, enggak ada yang bela. Maka pemimpin-pemimpinnya ini, kepala sukunya zalim. Mereka suruh budak-budaknya rampas secara paksa. Ambil secara paksa, ambil. Diambil hartanya, diambil semua, diusir dari Mekah. Seperti itu, tidak ada yang berani melawan. Maka anak-anak muda ini bentuk tim tadi ini, namanya Hilful Fudul. Kata Nabi SAW, dan Nabi termasuk di situ ya. Jadi kalau ada orang terzalimi, mereka yang datangi rumahnya si kepala suku itu, anak-anak muda ini, bawa pedang. Pokoknya akan menyerang rumah ini kalau seandainya mereka tidak, ini orang-orang ini tidak kembalikan haknya pendatang-pendatang. Akhirnya banyak pendatang ke Mekah yang merasa aman dengan itu, dengan Hilful Fudul. Apa kata Nabi SAW? Dulu di masa jahiliyah, aku dipanggil untuk mendukung Hilful Fudul tadi, sumpah untuk membela orang yang terzalimi. Kalau di dalam Islam aku dipanggil, maka aku akan menjawabnya. Sekarang setelah turun wahyu, aku diminta, aku akan lakukan itu. Artinya kita boleh membela, memang malah ada tim di sini, kesannya kayak tim ya, yang membela orang-orang yang sedang terzalimi. Jadi pekerjaan itu mulia sebenarnya, mulia. Asal dia tempatkan pada tempatnya. Ya. Tapi kalau kayak tadi pertanyaan dua-duanya ini mengatakan kesannya langsung menyudutkan teman-teman pengacara, mengatakan bahwasanya ya tidak bisa karena mereka membela yang salah. Nah, ini pengacara yang salah. Enggak boleh memang gitu kan? Dia zalim. Banyak ya, hati-hati teman-teman pengacara sini kezaliman. Kalau ada orang yang salah lalu kita menyebabkan dia menang, pertama kita membuat manipulasi data. Kita sudah tahu ini orang salah, tapi kita merekayasa, membuat ya kerangka pikir sedemikian rupa, sebuah poin-poin untuk membuat dia menang. Ini manipulasi data, sudah ada dosa. Kata Nabi SAW, man ghasyana falaysa minna, siapa yang menipu kami bukan dari golongan kami. Yang kedua, kalaupun dia buat orang ini menang, maka dia dipastikan orang ini akan memakan sesuatu yang bukan haknya. Ini dosa lain lagi nih. Yang ketiga, orang yang sedang terzalimi di sini sekarang tidak mendapatkan haknya dan terzalimi. Penyebabnya adalah si orang ini. Maka banyak rentetan dosa yang didapatkan di sini. Tapi kalau dia bela, itu luar biasa. Dia bela kebenaran, dia berikan hak orang yang semestinya mendapatkan hak dan dihukum orang yang memang telah melakukan perbuatan salah. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan yang besar. Jadi ini pekerjaan mulia asal diletakkan pada tempatnya. Sama teman-teman yang lain ya, kegiatan-kegiatan yang lain ya, seperti teman-teman notaris juga begitu. Sama, ini perbuatan yang baik sebenarnya karena dia membuat data-data yang mendukung pemerintah untuk mensahkan sebuah surat. Asal dia jujur, Dia benar itu, dia bukan menulis sesuatu nota apa mengumpulkan data-data yang palsu, maka insya Allah ada pahalanya di situ. Dan boleh mengambil jasa ya, boleh. Tidak ada larangan dalam mengambil jasa. Jasa tapi. Dan jasa ini memang lebih afdal, lebih jauh dari gharar. Gharar itu merugikan satu dua pihak tanpa ditentukan. Jadi tanpa ditentukan, misal mengatakan nanti si pemilik masalah mengatakan kalau saya insya Allah selesai, saya akan berbagi sesuatu yang akan saya berikan. Maka itu jasa. Kalau dia sudah mengucapkan, maka dia mestinya memberikan nantinya. Tentunya harus begitu ya. Karena banyak juga orang yang sudah terzalimi nih. Begitu ditolong, maka yang diucapkan cuma terima kasih. Jasanya orang, transportasi, pakai uangnya orang sendiri, fotokopi, hadapin orang, pulsa telepon orang lain. Kemana caranya? Saya kemarin bertemu dengan salah satu teman pengacara mengatakan begitu kepada saya. Banyak yang dibantu, tapi semua selesai-selesai, terima kasih ya, udah tutup telepon. Selesai. Padahal ini banyak sekali yang digunakan. Tapi dia Masya Allah membantu orang, memang niatnya. Cuma ini gak boleh juga ya. Teman-teman yang terzalimi, kemudian dibantu oleh orang lain, harus kita bantu. Harus kita berbagi gitu kan. Karena kata Nabi SAW, siapa yang berbuat kebaikan buat kalian, maka kafi'uh, balas dia. Yang setimpal dengan perbuatannya, sesuatu yang dia lakukan, kasih gitu kan. Kalau kalian benar-benar tidak milikin gitu kan, maka ucapkanlah jazakallahu khairan. Karena itu akan mencukup, betul-betul tidak ada ya. Orang miskin misalnya dipertahankan oleh seorang pengacara, ternyata juga kalah. Dia gak bisa kasih apa-apa gitu. Maka dia di sini bisa mengucapkan jazakallahu khairan. Apakah seorang suami juga termasuk seorang hakim? Tentu saja. Dia hakim dalam arti kata di sini dia menghakimi sesuatu yang di bawah naungan dia. Ingat tadi hadisnya, ada satu hadis itu. Siapapun yang diberikan kepercayaan oleh Allah untuk menyelesaikan masalah umat ini, baik itu tadi saya kasih contoh pemimpin negara, pemimpin instansi kah, tadi termasuk juga pemimpin rumah tangga di sini karena suami tanggung jawab, gitu kan. Maka dia semestinya berhukum dengan hukum Allah. Kalau tidak, maka dia akan dijerambakkan ke dalam api neraka. Tentu di sini lingkupnya adalah sebatas kewajiban dia ya. Jadi suami punya tanggung jawab, dia bisa menghakimi sesuatu yang salah, yang sesuai dengan agama dari istri, dari anaknya. Dia gak boleh menghakimi yang lainnya, sesuai dengan lingkup tanggung jawab dia saja. Apakah para ulama atau ustadz-ustadz yang berijtihad mengamalkan suatu ibadah tapi tanpa ada dalil atau dalilnya lemah, apakah termasuk bisa dalam golongan pemimpin yang jahat? Tentu saja kalau dia secara pribadi tidak bisa kita katakan pemimpin yang jahat. Kalau pribadi, dia bertanggung jawab depan Allah. Tapi kalau seseorang menisbatkan diri padanya sebagai da'i atau ustadz, lalu dia ajarkan ajaran yang salah, kemudian dia tahu ini, atau dia minimal tidak punya ilmunya, lalu kemudian dia menyebarkan tanpa dia harus meng-cross-check atau memastikan, maka ini dosa, tanggung jawab ini. Termasuk dia pemimpin, karena ulama pemimpin. Kata Nabi SAW, al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewarisnya para nabi. Dan nabi-nabi ini adalah pemimpin manusia. Makanya para ulama dan da'i memimpin umat. Gitu kan? Di sini dia tidak boleh melakukan hal-hal yang salah. Karena dia jadi suri tauladan. Saya mau tanya, di mana bisa dapat buku tuntunan sholat yang judulnya Meneladani Sholat dan Sunnah Rasul. Yang warna coklat yang Ustaz gunakan. Yang mana yang saya gunakan? Bukan coklat mungkin ya, warnanya ungu kalau gak salah. Terbitan Pustaka Ibnu Umar, sudah sering saya bawa. Saya pernah lihatkan di beberapa pengajian yang lalu. Jadi ada terbitan Pustaka Ibnu Umar, tujuannya sifat wudu dan sholat Nabi SAW. Saya pernah diberi kemenangan untuk merekrut pegawai, kewenangan untuk merekrut pegawai di kantor. Ada satu calon pegawai yang sebenarnya kemampuannya kurang, tapi karena terlihat soleh, saya loloskan walaupun menurut yang lain tidak. Setelah beberapa bulan akhirnya terlihat kemampuannya yang kurang, merugikan perusahaan, bagaimana sebaiknya? Mohon sarannya. Kembalikan kepada hukum perusahaan, peraturan perusahaan. Kalau dianggap perbuatan yang dia rugikan itu adalah memang saatnya harus dipecat, pecat. Kalau dia harus bertanggung jawab, dia bertanggung jawab. Cuma lain kali memang perlu ya, kesolehan itu harus diikuti memang dengan skill, dengan keterampilan, gitu kan. Kecuali memang tempat antum ini tempat pelatihan. Tempat pelatihan. Atau ada orang yang bobot kesolehannya memang besar sebagai pemimpin. Hanya saja dia akan dibantu oleh orang-orang yang akan menjalankan administrasi. Itu lain. Seperti kasus Umar bin Khattab memilih para gubernur-gubernurnya dari sahabat dan tabi'in yang memang harus kualitasnya adalah kualitas ulama, alim ulama, faham hukum Allah, baru kemudian dijadikan pemimpin, dan administrasi diatur oleh orang-orang sekitarnya. Ini lain, karena wewenang ini memang perlu orang soleh yang memimpin sebuah wilayah. Tapi kalau pekerjaan khusus di perusahaan, memang gak bisa. Apalagi memang begitu masuk pegang komputer misalnya, langsung bertugas, langsung harus menguasainya. Maka gak cukup dengan kesolehan, gak cukup, harus ada skill, gitu kan. Kalau antum tidak tahu sebelumnya hukumnya, insya Allah tidak bersalah. Tapi hukum akh ini yang sedang bersalah, kembalikan kepada hukum perusahaan. Diapakan dia itu kembali hukum perusahaan. Jangan dibeda lagi, gitu kan. Dia suruh tanggung jawab, ya tanggung jawab, gitu. Bagaimana jika kita memakan hak, ini juga ada contoh ya. Saya kemarin mendapatkan informasi di salah satu masjid yang saya bina di Jakarta ini. Itu ternyata ada renovasi sebagian titik dan ternyata ada masalah. Jadi salah satu pengurus itu mengeluarkan dana tapi tidak jelas. Nilainya pun cukup besar, sekian puluh juta lah gitu kan. Lalu kemudian dimusyawarakan kepada saya dan beberapa asatidah, kita harus apakan nih. Orang ini termasuk pengurus masjid. Kalau saya, jawaban saya dengan beberapa teman-teman ini, rupanya tanpa janjian saya menjawab di WhatsApp dan juga dijawab oleh teman-teman ini, gak boleh, harus dihukum. Pastikan dia kembalikan. Walaupun dia tampaknya secara performan dia adalah orang saleh. Tanya di mana, gak boleh, zalim dia. Kenapa diambil? Ditelusurin ternyata akhirnya diakuin, waktu mau dilapor ke polisi dia ketakutan, akhirnya sampai akhirnya dihukum gitu kan. Harus dia tanggung jawab. Ternyata betul diakuin, dipakai sama dia untuk kebutuhannya. Ini gak boleh, jadi bukan performance saja. Dia harus ada skill-skill di situ. Bagaimana jika kita memakan hak orang lain tapi tanpa sadar atau lupa, bagaimana menggantinya? Gimana caranya antum makan hak orang lain tanpa sadar? Hah? Coba jelasin coba, gimana cara? Hah? Maksudnya makan kue orang terus tidak tahu kalau itu kuenya orang. Ya, sulit memahaminya ya. Jadi harus tahu. Jelas, ini HP saya saya pakai gitu. Gak mungkin kita salah. Ini istri saya, gak mungkin salah istrinya orang. Tawa langsung begitu contoh ini. Pak Yoyo paling besar tawanya. Jadi gak mungkin ya, kalau hak orang lain. Jadi harus tahu nih, untuk naik motor, starter bukan motor kita kan gak bisa. Gak mungkin gitu. Jadi ini ada unsur kesengajaan. Kalau ada unsur kesengajaan haram, gak boleh. Sampaikan kepada pemiliknya, kalau saya pernah memakan ini, saya pernah memakai ini, gitu kan. Kemudian kita ya apa namanya meminta maaf sama dia dan kembalikan haknya. Ini juga satu hal ya, saya lihat sekarang kan ada orang transaksi ngisi pulsa dengan SMS ya. Ini teman-teman harus hati-hati ya, karena salah satu nomor kan masuk ke nomornya orang, salah itu gak bisa ditarik ya. Nah kalau antum menerima pulsa salah seperti ini, sedekahkan sebesar itu. Penting ya. Saya pernah kasus gitu, tiba-tiba masuk telah berhasil gini, 10.000 rupiah gitu kan. Saya tahu gak mungkin, karena saya selama ini isi pulsa sendiri gitu. Ini kok bisa ada masuk, kemungkinan salah satu nomor saja udah masuk gitu kan. Nah ini teman-teman harus kita jaga muru'ah kita, hubungan dengan Allah. Berapa nilai itu sedekahin kasih fakir miskin, supaya jadi halal tuh pulsa. Kalau tidak kita pakai telepon, ini jadi masalah semua ini gitu kan. Jadi ini sedikit tambahan saja. Dalam lingkup keluarga, adakah yang berhak menjadi hakim? Tentu saja tadi suami ya, atau orang tua di sini, kalau untuk anaknya. Jika orang tua melakukan kesalahan, bisakah seorang anak menjadi hakim untuk orang tuanya? Enggak boleh. Tidak boleh anak menghakimi orang tuanya. Gimana caranya? Kalau menanyakan, meluruskan, mungkin hakim itu menjustis ya. Ini hukum, gitu loh. Enggak boleh. Itu hanya ada dari hak orang tua. Ya memang dia seperti ayah misalnya, dia wali. Anaknya menikah tanpa izinnya perempuan, dia bisa batalin tuh pernikahan. Gak bisa batalin, zina. Dia bisa tarik anak gadisnya. Kalau emang tanpa izin dia, karena dia punya hak mutlak, itu kan seperti hakimnya, dia menjustis. Harus gitu. Maka seperti itulah. Ustaz, saya pernah nyogok jaksa agar saudara saya direhabilitasi karena pecandu narkoba. Jaksa menyebut angka untuk saudara bisa direhab, tapi ternyata malah dibebaskan oleh hakim karena saya memberi suap. Ya. Apa ini maksudnya? Usaha saya mandek selama ini atau akhir-akhir ini, apa yang harus saya lakukan Ustaz? Apa yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf dalam usahanya? Oh, jadi dua pertanyaan yang berbeda ya. Tentu saja antum bertaubat kalau pernah yang pertama. Taubat, kalau pernah memberikan sogokan, taubat kepada Allah SWT. Dan ingat ya teman-teman sekalian, siapapun, siapapun, saudara, anak, pasangan hidup kita pun, kalau melakukan satu perbuatan salah, kriminal, kita bicara kriminal, membunuh, mencuri, atau bahkan tadi obat-obatan ini sudah masuk dalam pelanggaran-pelanggaran yang besar. Memang ini secara pemerintahan pun hukum kita harus dihukum nih, gitu kan? Jangan dibela, jangan dibela. Saudara, anak, biarin dimasukin penjara, biarin. Biar dia kapok, biar dia tahu gitu. Jangan dilepasin ini. Pernah ada orang tua gitu, nanya sama saya, anak saya kena narkotika gini, kemudian saya harus, saya ibu, ini istri saya sudah nangis-nangis mau bebasin. Saya bilang, jangan dibebasin. Dibebasin pasti buat masalah baru. Betul, disogok, dibebasin buat masalah baru anaknya. Lebih berat dari masalah sebelumnya. Jadi teman-teman sekalian, perbuatan antum meloloskan, ini gak boleh sebenarnya. Sebenarnya, gitu kan. Biarin aja diproses hukum. Supaya dia tahu perbuatan dia ini salah gitu loh. Dia gak ulangin, harus ada efek jerah. Itu memang sudah harus, dalam Islam ada itu. Pernah saya jelaskan kan, waktu ada orang Yahudi yang mencuri di zaman Nabi SAW, lalu Nabi tanya, dia gak mau ngaku. Sama Nabi dipanggil Zubair bin Awam, nih cari jalan supaya orang ini ngaku. Sama Zubair digebukin tuh. Zubair bin Awam memang bodyguardnya Nabi, digebukin. Karena kesakitan si Yahudi ngaku, ya iya saya mencuri. Gitu kan. Nah, karena sama Nabi bukan cuma disuruh potong tangannya, disuruh penggal lehernya. Karena orang ini ternyata berkumpul padanya tiga kesalahan besar. Dia udah mencuri, dia udah berbohong, dia udah menyembunyikan HP yang dia curi itu. Gitu. Memang dia mau zalimi orang. Ini luar biasa. Tapi di sini kita lihat kasusnya ya. Tentu sudah terlalu terjadi, tinggal taubat nasuha kepada Allah SWT. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memaafkan kejadian itu dan semoga saja adik antum atau siapa ini diberikan hidayah. Baik, selanjutnya tadi bagaimana kalau usaha mandek ya. Tentu saja muhasabah teman-teman sekalian. Kalau ada sesuatu yang kita kerjakan dan itu ada masalah, muhasabah. Mulai dari modal, sudah halal atau enggak, gitu kan. Selama ini ada enggak kezaliman yang terjadi di hak-hak harta itu. Karena subhanallah ulama sepakat mengatakan, tidak ada orang yang membuka pintu bisnis, kemudian dia dibangkrutkan sama Allah kecuali ada masalah. Baik modal haram, produk haram, atau sistemnya yang haram. Kalau enggak insya Allah diberkahi. Pasti itu, enggak mungkin tidak. Banyak bukti, tadi kayak antum sebutin Abdurrahman bin Auf, itu terbukti. Mereka enggak ada pembukuannya zaman dulu tuh. Enggak ada administrasi, enggak ada hitung-hitungan. Keuntungan main ditaruh saja di gudang gitu kan. Sampai waktu Abdurrahman bin Auf meninggal dunia, emas yang sudah dia taruh bertahun-tahun numpuk sampai melengket satu sama yang lain. Waktu dibagi buat istri-istri dan anak-anak itu sampai dikampak-kampakin gitu. Dipecah-pecahin emas itu sampai yang memecahin itu tangannya memar, sakit karena banyaknya gitu. Mereka sudah tidak ada administrasi pada saat itu, tapi melimpah hartanya. Karena sederhana sekali. Modal halal, produk halal, sistem halal, jalani bismillah. Insya Allah diberkahi oleh Allah itu. Karena Nabi SAW mengatakan Allah membuka ya, keuntungan atau keberkahan di 99 bentuk keberkahan atau rezeki di tijarah atau di bisnis. Gitu kan. 1%-nya itu yang lainnya. Jadi coba muhasabah seperti itu perbaikin insya Allah. Bagaimana jika hakim tersebut saat kita dimenangkan oleh hakim memberikan sejumlah uang untuk ucapan terima kasih? Bagaimana kalau diberikan hakim tersebut uang terima kasih karena dimenangkan? Kalau antum tidak ada kesepakatan tertentu dan antum memang benar, memang kita benar. Si pengacara tadi atau si hakim atau si jaksa memang kita benar dan mereka betul-betul membela kita. Tidak ada kesepakatan awal. Setelah kita menang kita memberikan rasa terima kasih kita. Boleh. Masuk dalam umumnya sabda Nabi SAW tadi, orang yang berbuat baik pada kalian maka kafi'u, balas mereka dengan kebaikan. Boleh. Nabi SAW maka mengatakan siapa yang berbuat baik pada kalian, balas yang setimpal. Diberikan makanan oleh tetangga, balas dengan makanan juga isinya. Jangan piringnya kosong kembali. Nah, itu. Jadi sesuatu yang dibalas dengan kebaikan. Jadi Allahu a'lam, kalau tidak ada kesepakatan boleh. Tapi kalau sudah ditentukan dari awal ini enggak boleh. Pokoknya menang kasus, enggak menang kasus adalah dapat sekian. Ini jasa. Ada saya dapatkan begitu informasi dari beberapa teman pengacara. Pokoknya mau saya belah nih, saya akan berusaha. Tapi taruh dulu 100 juta, 200 juta. Pokoknya ini dianggap sudah gak ada urusannya, ini sudah masuk semuanya. Nah ini semua gak boleh. Ini masuk dalam hukum kezaliman. Orang lagi masalah malah ditimpah lagi dengan masalah baru. Kalau antum tidak bisa, jangan jadi pengacara. Tinggalin profesi itu, kalau gak bisa. Nah ini konsekuensinya membela kebenaran kan. Bagaimana hukumnya gaji sekarang di mana seseorang tersebut mendapatkan pekerjaan dari sogokan? Ini sudah pernah kita jawab ya. Halal atau haram? Jika haram, bagaimana cara bertaubatnya? Antum berdosa dengan sogokannya, ya. Pekerjaannya halal kalau halal. Perbuatan sogokannya haram, enggak boleh. Tentu dilihat juga, kalau sogokan antum ini membuat ada orang yang lebih berhak dan dia terzalimi, ada dosa kezalimannya. Gitu kan? Kalau saran saya, Allahu alam, bagaimana caranya kita ikut tes normal? Kalau sekali lagi tidak masuk dalam sogok, antum orang yang berhak di situ. Berhak. Kita bisa masuk di sini. Memang bisa jadi dosen, bisa jadi pegawai, skill kita memang ada. Cuman memang sudah bobrok sistem yang ada ini, harus bayar. Bahkan kita didatangin, kamu kalau bayar kamu akan saya lolosin, misal, gitu kan? Dan kita tahu memang ini semestinya saya bisa, memang ini punya saya gitu. Maka itu bukan sogokan gitu. Kalau nggak salah di sini juga ada pertanyaan tadi, bagaimana kalau seandainya mengambil SIM dengan sogok, gitu kan? Antum lihat di sini, kalau misalnya memang SIM itu yang dibuat, ya, dengan antum punya hak itu sebagai warga Indonesia punya hak mengambil SIM, punya hak tidak? Punya hak. Punya hak punya KTP enggak? Punya hak. Baik. Sekarang kalau saya datang, memang sistem yang sudah berlaku di situ, memang betul kita akui itu salah, tapi sudah berlaku. Ya. Kalau kita enggak kasih, maka tidak akan jadi-jadi nih. Misal contoh, maka saya bayar. Itu bukan sogokan, karena kita punya hak di situ. Hak saya ada, gitu kan. Yang tidak bisa, misal memang betul-betul SIM itu harus dites. Tes driver, tes semua ini macam-macam. Memang begitu harusnya. Sistemnya pun ada. Tapi antum lihat orang antri panjang, enggak deh, saya enggak mau. Cari jalan supaya bayar, supaya tidak lewat tes itu misalnya. Nah ini yang masuk dalam sogokan. Gitu. Karena orang-orang lain yang punya skill pun melalui hal yang sama. Gitu. Sekali lagi, kalau sudah sistem yang ada, jangan disalahfahamin nih. Gitu kan? Ini sering ceramah saya dipotong, diambil sebagian-sebagian, lalu disebarin. Salah faham lagi, gitu kan. Sudah pakai bahasa Indonesia, ya. Dan ini kalau ada pendapat para ulama dan asatidah yang berbeda sama ini, mereka punya dalil, silahkan, gitu kan? Tidak ada di sini bukan tujuan saling menghujat, tapi menjelaskan apa yang telah dijelaskan oleh para ulama berhubungan dengan masalah ini. Di Indonesia apabila terjadi pembunuhan, hakim menghukumi si pembunuh dengan masuk penjara, bukan dikisos. Apakah ini termasuk contoh hakim yang tidak menggunakan hukum Allah? Tentu saja. Hukum Allah adalah dipenggal lehernya, gitu kan? Tetapi ada hukum-hukum kata para ulama yang bisa dihubungkan dengan hukum Allah. Misal, ada penjelasan sebagian ulama, hukum kisos, penggal kepala adalah hukum yang paling ideal. Tapi ternyata bila di sebuah negara kisos itu penggal kepala, gitu kan? Tidak pernah diterapkan dan memang belum berlaku, belum pernah dilakukan. Lalu untuk menghakimi orang ini, hukum yang maksimal adalah dipenjara seumur hidup misalnya, atau ditembak, gunakan sniper maka ditembak. Apakah si hakim yang memutuskan ini zalim atau tidak? Maka itu antara dia dengan Allah tentunya. Masalah niatnya, dia sengaja memang mau dahulukan ini dari hukum Allah atau enggak, ini panjangnya rentetannya. Apakah memang dia tidak tahu hukumnya kalau hukum Allah harus diterapkan. Banyak ini harus diperhatikan satu persatu baru kita kena hukum dia dosa atau enggak gitu. Tapi kalau dia antara ini sama Allah itu. Tapi kalau dia menetapkan hukum karena dia tahu pemerintahnya memerintahkan itu. Dan memang ini adalah hukuman maksimal. Tidak ada pembelaan ingin membela kebenaran. Maka insya Allah tidak ada masalah dia. Karena dia berijtihad, dia berusaha gitu kan. Tentu sekali lagi idealnya hukum kisos. Harusnya. Harusnya. Dan kalau dia tahu hukum, dia sengaja enggak terapin, nah berdosa. Tapi kita bicarakan tadi untuk mengatakan dia berdosa ini banyak rentetan hukum dulu. Apakah dia mengerti hukum itu atau tidak, gitu kan? Apakah memang sudah diterapkan hukum itu atau belum, dan seterusnya banyak. Atau dia sudah mengerti, banyak hal yang mesti dibahas. Di Indonesia ada banyak sekali ustaz dan alim ulama yang memiliki ilmu yang luar biasa, cerdas. Mengapa di antara mereka tidak ada yang mau menjadi pemimpin dan membiarkan mereka dipimpin oleh orang-orang zalim? Allahu a'lam. Saya tidak tahu kenapa, gitu kan. Apa sebabnya? Allahu a'lam. Apakah kalau saya melihat pribadi, mungkin karena masih ada sistem-sistem yang tidak sesuai dengan syariat, gitu kan. Sehingga mereka tidak mau merapat ke situ. Dan memang salah satu kriteria, kategori, kriteria untuk memilih pemimpin adalah muslim, alim ulama, dan yang ketiga ini yang penting. Memang dia tidak mengejarnya. Dia tidak memintanya. Makanya kitanya yang harus mencari orang-orang alim itu. Lalu kemudian dia mereka disodorin untuk jadi pemimpin. Mestinya begitu. Itu kan yang terjadi. Nabi SAW yang menunjuk Abu Bakar. Abu Bakar menunjuk Umar. Umar menunjuk 6 orang sahabat yang akhirnya. Seperti itulah. Jadi orang-orang ini menunjuk memang. Dan itu pun mereka masih menolak untuk jadi pemimpin. Idealnya negara kita dikumpulin orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar di kampus-kampus yang memang berakal, memang maunya, apalagi kalau dia seorang alim ulama yang faham tentang hukum Allah dan takut dengan Allah, takut hari akhirat ini dengan neraka dan berharap surga, maka orang dikumpulin. Lalu kemudian mereka lah yang menunjuk secara bijaksana siapa yang akan jadi pemimpin. Karena orang-orang seperti ini teman-teman, kalaupun jadi pemimpin, kalau betul-betul seorang alim rabbani ya, orang alim ulama yang faham tentang hukum Allah, pasti dia tidak mau sembarangan. Kalaupun jadi pemimpin, dia akan lahir seperti Umar bin Abdul Aziz, tidak akan bermewah-mewahan, tugasnya menyelesaikan banyak masalah masyarakat, seperti Umar bin Khattab yang tidak akan tidur kecuali sudah keliling kota Madinah, gitu kan? Selalu saja memecahkan permasalahan-permasalahan umat ini. Jadi memang itu yang kita harapkan, dan itu memang tidak ada kecuali dari alim ulama. Terkait pertanggungjawaban seseorang yang menjadi hakim atau pemimpin, bila mana tidak berlaku adil atau bertindak zalim, salah dalam memutuskan perkara, maka ganjarannya neraka. Lalu sebagai muslim, mungkin sudah faham tentang ganjaran tersebut. Apakah hal itu berhubungan dengan banyaknya hakim atau pemimpin yang kurang ilmu? Dikarenakan sebagian muslim yang enggan mengembang amanah tersebut karena takut akan balasan neraka. Bagaimana menanggapi hal tersebut? Ya, tentu saya dari banyak sisi ya. Sisi yang pertama, memang bisa saja karena mereka tidak paham hukum agama. Karena saya lihat di Indonesia ini untuk mempelajari hukum-hukum syariat ada sendiri fakultasnya, gitu kan? Untuk mempelajari hukum-hukum yang bukan syariat, bukan Islam, ada sendiri fakultas hukumnya, gitu kan? Dan ini yang banyak memimpin negara dari sisi yang bukan hukum Islam, gitu. Ini ada alumninya, tapi alumni-alumni cuma sekedar tahu, oh ini boleh, ini nggak boleh, hanya sekedar itu yang terjadi sekarang kan? Ini maksimal paling berjalan kepada hukum-hukum yang ada atau menjadi menteri misalnya. Kalau ini sudah sampai pada tingkat bisa menjadi pemimpin-pemimpin yang luas. Seperti itulah. Jadi memang jauhnya dari pemahaman agama sehingga membuat mereka tidak faham. Mungkin dari sisi lain seperti tadi disebutkan. Mungkin karena mereka takut kalau jadi hakim nanti malah zalim. Dan itu memang yang kita nukil dari para ulama-ulama kita dulu ya. Allahu alam, yang saya lihat perbaikannya adalah bagaimana kita memang memulai dari diri kita sendiri untuk mengetahui kalau ilmu agama ini hukumnya wajib untuk dipelajari sehingga semua ini umat Islam jadi faham hukum halal haramnya Allah, gitu kan? Subhanallah, saya bukan memuji Saudi ya, tapi berapa kali kejadian waktu saya masih tinggal di sana selama 7 tahun teman-teman sekalian, saya temukan supir taksi biasa, gitu kan? Pada saat saya ngobrol seperti saya ngobrol sama seorang syekh. Ngobrolnya itu saya ngobrol misalnya masalah anu ada hukum seperti ini. Oh, na'am, memang begitu. Rasulullah bersabda, Allah berfirman begini. Supir taksi. Hampir semua kalau saya ngomong itu, mungkin ada juga yang tidak ya, tapi yang saya ngomong selalu dari Mekah ke Madinah, dalam kota Madinah kadang-kadang saya pakai. Rata-rata ngomongnya sudah faham agama. Jadi kayak hampir merata itu, satu kota kayak agama itu sudah sesuatu yang difahamin. Nah kalau kita duduk sama alim ulamanya memang kita terpukul luar biasa gitu dengan ilmu yang sangat luas. Saya berapa kali duduk dengan para ulama-ulama di Madinah, kalau memecahkan satu hukum, satu masalah itu bisa dari satu masalah bisa 10 masalah yang lain lagi. Syekh ini hukumnya bagaimana Syekh? Sebentar, ini harus dilihat dari sisi ini, dilihat di sisi ini, dilihat dari sisi ini. Banyak 10 masalah dijabarin di situ. Ya mungkin kalau saya berpikir, saya kalau ditanya tinggal saya jawab ini boleh, ini enggak boleh. Tapi beliau enggak. Nanti titiknya sudah sampai diagnosa yang dalam, baru dia mengatakan, baru ente bisa hakimi orang itu kafir, baru ente bisa hakimi orang itu zalim, baru orang itu fasik, baru orang itu masuk neraka. Jadi memang butuh hujah yang kuat sekali. Di antaranya kalau teman-teman ikutin, ada yang saya jabarkan panjang lebar di buku Nawakidul Iman. Ada di YouTube, sudah diangkat sama teman-teman tim, khusus bahasan hari Jumat pagi itu, jam 9 sampai jam 11 pagi di Kemang. Ya. Emang saya bahas itu sebelum khutbah Jumat. Nawakidul Iman memang itu membahas tentang hal pembatalan keislaman. Di awal-awalnya itu panjang lebar pendapat ulama tentang masalah bagaimana menghakimi seseorang kafir atau enggak, fasik atau enggak, bagaimana merincikan hukum. Memang dalam sekali. Nah, kalau kita duduk sama alim ulama itu luar biasa itu. luar biasa. Kadang-kadang satu pertanyaan sampai 10 menit, 20 menit mereka menjawab karena memang kedalaman ilmunya. Nah, ini yang saya lihat kita kekurangan di Indonesia. Kesannya memang tidak semua orang faham agama lah. Wajar terjadi pelanggaran karena mereka tidak ngerti. Padahal sebenarnya tidak ada alasannya. Majelis ilmu seperti ini banyak, bisa hadir, bisa bertanya, bisa belajar, bisa dengar. Harusnya sudah menjadi standar ilmu agama itu sudah bagus. Sampai ke jajaran-jajaran kepada pemerintahan, termasuk hakim, ke menteri, ke presiden, dan seterusnya. Itu satu hal yang positif gitu. Saya sangat gembira. Kemarin saya ditelepon sama beberapa teman dari Sumatera gitu kan. Telepon, Ustaz Khalid, iya. Kami mau undang Ustaz. Silahkan. Tabligh Akbar di sana gitu kan. Di wilayah Padang gitu kan. Kemudian dia mengatakan, mereka mengatakan, Ustaz kami undang. Dan ini yang undang khusus Ustaz ini ada wali kota. Oh iya. Sebab dia bilang, sebelum saya jelaskan, wali kota ini sudah ngikutin ceramah Ustaz selalu di YouTube. Sehingga dia berpikir untuk mengundang Ustaz ceramah. Saya berpikir, kalau sampai pemimpin-pemimpin kita bisa mendengarkan ceramah dan mau menganggap ini ceramah adalah sesuatu yang penting, tahu halal haramnya Allah, ini luar biasa ini. Ini sangat positif ini, gitu kan? Karena nanti dengan jabatan mereka, mereka akan bisa terapin hukum itu. Saya umroh dengan salah satu bupati dari satu daerah gitu, suami istri, mereka baru menang gitu. Kebetulan saya duduk di pesawat bersebelahan sama saya belum tahu karena ketemunya pas di bandara saya nanti ketemu di sana. Rupanya selama ceramah ini saya baru tahu dia satu grup ini semuanya bupati sama grupnya banyak mungkin 8 orang, 9 orang. Ini semua jajaran pejabat pemerintah. Begitu beberapa hari ikutin ceramah saya selama saya bimbing umroh, ternyata mereka tertarik dengan dakwah. Akhirnya dia sendiri menceritakan dan saya jadi tahu kalau dia bupati. Lalu dia mengatakan, insya Allah Ustaz saya akan wajibkan ceramah ini. Setiap duhur kami akan putar ceramah Ustaz, semua pegawai wajib ikut. Diwajibkan, jadi mereka biar tahu ini hukum-hukum Islam. Itu satu hal yang positif sekali. Beberapa teman-teman di Makassar sekarang, mereka bentuk ada tim sahabat KHB gitu ya. Jadi KHB itu nama saya di YouTube, Khalid Basalamah diringkas KHB. Jadi mereka sekarang sementara nunggu saya karena saya 2 bulan sekali ke sana, ngunjungin keluarga dan seterusnya, atau sebulan sekali kadang-kadang pada saat memang saya lagi lowong, atau saya lowongkan waktu pada akhir bulan. Maka mereka sekarang sambil menunggu saya tidak datang, mereka belajar dari para asatidah juga yang ada di sana, dan mereka berijtihad rupanya. Jadi ada di antara mereka sepakat pasang proyektor di gang di tempat mereka tinggal, dipasangin tenda, tonton tuh. Ditontonin. Jadi setiap malam ceramah saya dinontonin sama mereka. Ternyata anak-anak muda di situ tuh yang tadinya nongkrong-nongkrong sekarang pada duduk hadir ikut pengajian. Dan itu hampir berlaku di banyak gang-gang. Sampai saya dikirimin fotonya di WhatsApp ini Ustaz. Ini kami lagi adakan acara, ini kami lagi putar ceramah tentang ini. Jadi sekarang di gang-gang mereka tuh sudah bilang, ini nanti malam Ustaz Khalid ceramah apa nih? Padahal saya lagi di Jakarta nih ceritanya. Tapi diputar seperti itu. Ini bukan saya bicara tentang ceramah saya, ceramah siapa saja gitu kan. Di antara asatidah yang memang mu'tabar insya Allah yang bisa dijadikan sebagai rujukan, sangat positif. Jadi memang ilmu ini harus merata dulu gitu kan. Ilmu Islam kalau sudah merata sudah enak tuh sebenarnya di jajaran teman-teman aparat, di jajaran pemerintahan, di jajaran instansi-instansi umumnya ya, pendidikan, sekolah, yayasan dan seterusnya. Ini insya Allah akan sangat baik. Allahu a'lam. Dan itu akan lebih mudah nanti, akan lebih mudah ada penerimaan. Mungkin begitu dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.